yang kanan ditegakkan. Jangan dua-duanya terhampar. Nah, kemudian duduk. Duduknya di atas hamparan kaki yang kiri. Kemudian ketika ada orang yang sholatnya salah, Nabi SAW bersabda, "Idza sajadta famakkin li sujudika, fa idza rafa'ta faqud ala fakhidhika al-yusra." Wa kana yansibu rijlahu al-yumna wa yastaqbilu bi asabi'ihi al-qiblah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu sujud, kuatkan sujud kamu, tenangkan sujud kamu. Kalau kamu mengangkat kepala dari sujud lalu duduk, duduklah di atas paha kamu yang kiri. Paha kita yang kiri diduduki. Dan beliau menegakkan telapak kaki kanannya dan menghadapkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Jadi jari-jarinya ditekuk, jari yang kanan saja. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Jadi yang harus diperhatikan ketika duduk di antara dua sujud, dan ini sama dengan duduk tahiyat awal. Tahiyat awal disebutkan, fa idza jalasta fi wasati shalah fatma'in wa aftaris fa khidhaka al-yusra thumma tashahhada. Kalau kamu duduk di pertengahan salat, tumaninahlah kamu, kemudian hamparkan kakimu yang kiri dan duduki, dan tegakkan kakimu yang kanan. Lalu ada beberapa cara duduk yang dilarang. Pertama, dilarang duduk seperti duduknya anjing. Wanahani, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, wanahani Khalili sallallam an iqai al-qalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang aku untuk duduk seperti duduknya anjing. Bagaimana duduknya anjing? Kata Abu Ubaidah dan yang lain-lainnya, dikatakan ayyul ziqar rajulu ilyataihi bi ard wa yansibu saqaihi wa yad'u yadaihi bil ard kama yuqil qalb. Duduknya anjing itu adalah seseorang meletakkan kedua pantatnya di tanah dan membuka atau meletakkan kedua betisnya di atas, di samping pantatnya. Jadi kedua kakinya di samping, kemudian pantatnya dua-duanya nempel di tanah. Kebayang enggak? Itu duduknya anjing. Maka tidak boleh seperti itu. Oleh karena itu dilarang. Yang kedua, dilarang juga duduk seperti duduknya setan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Uwanah, kana yanha an uqbati syaitan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita duduk seperti duduknya setan. Sama duduknya setan seperti duduknya anjing yang tadi. Dari sini kita simpulkan beberapa hal tentang tata cara duduk yang benar ketika sholat. Pertama, hamparkan kaki yang kiri. telapak kaki yang kiri dihamparkan, terus kita duduki kaki yang kiri tersebut, adapun telapak kaki yang kanan diapakan? Diberdirikan. Dan jari-jarinya ditekuk sehingga ujung-ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Itu yang pertama, poin yang pertama. Kedua, si tulang punggung tegak, jangan bungkuk atau jangan condong, tapi tegak. Berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujrin, thumma rafa'a ra'sahu minas sujud wa qa'ada hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud, kemudian duduk, wa'tadala, dan beri'tidal. I'tidal itu tegak sampai seluruh persendian, seluruh tulang kembali ke tempatnya, ke persendiannya masing-masing dengan lurus, tegak. Jangan membungkuk, tapi tegak. Ini yang kedua. Yang ketiganya, tangan kanan disimpan di atas paha atau lutut kanan, sedangkan tangan kiri disimpan di atas paha atau lutut yang kiri. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Abu Uwanah, wa kana idza qa'ada fit tashahhud wada'a kafahu al-yumna ala fakhidhihi wa fi riwayatin ala rukbatihi al-yumna wa wada'a kafahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra wa fi riwayatin rukbatihi al-yusra basituha 'alaiha. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ketika tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha yang kanan, dalam riwayatain di atas lutut yang kanan, dan meletakkan tangan yang kiri di atas paha yang kiri atau lutut yang kiri, dan kedua tangannya direntangkan, dibuka, tidak dikepal. Ini ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian wa yastaqbilu bi asabihima al-qiblah, beliau menghadapkan ujung-ujung jarinya ke arah kiblat. Wa dhamma baina asabihi, beliau merapatkan antara jari-jarinya. Jari-jarinya dirapatkan, ujung-ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Itu ketika duduk, baik yang kanan ataupun yang kiri, tangan kanan ataupun tangan yang kiri. Jadi itulah posisi tangan ketika duduk di antara dua sujud. Posisi kaki dua-duanya sudah dijelaskan, kaki kiri dihamparkan, kaki kanan ditegakkan, terus duduk. Tangan dua-duanya di atas paha atau di atas lutut dengan posisi jari-jari tertutup, rapat, dan ujung-ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Bagaimana sikutnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadau hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhihi al-yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan ujung sikut kanannya di atas paha yang kanan. Jadi sikutnya jangan begini ketika duduk, tapi ketika duduk ujung sikut yang belakang ini disimpan di atas paha yang kanan. Tidak boleh sambil menahan dengan tangan kiri. Karena dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Al-Hakim, naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang duduk dalam keadaan bersandar ke tangan kiri ketika sholat. Jadi tangan kiri tidak boleh disimpan menahan bobot badannya ke arah kiri, sebab tangan kiri tadi diletakkan di atas paha atau lutut. Lalu beliau berkata, inna sholatul yahud, itu adalah sholatnya orang Yahudi. Orang Yahudi kalau duduk itu dia menahan badannya dengan tangan kirinya. Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, la tajlis hakadha, innama hadhihi jilsatul ladhina yu'adzabun. Jangan kamu duduk seperti itu, karena duduk seperti itu adalah duduknya orang-orang yang akan diazab. Dalam riwayat lain, hiya qa'datul maghdubi alaihim, itu adalah cara duduknya orang-orang yang dibenci oleh Allah dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah, jadi perhatikan beberapa poin ketika duduk di antara dua sujud. Kaki kiri diapakan tadi? Dihamparkan. Kaki kanan tegakkan, kemudian duduk. Jari kaki kanan ditekuk, dilipat, dan ujung-ujung jarinya menghadap ke kiblat. Tangan kiri disimpan di mana? Di atas paha kiri. Tangan kanan di atas paha kanan. Jari-jarinya gimana? Rapat, dan ujung-ujung jarinya menghadap kiblat. Sikut kanannya kemudian disimpan di atas paha kanan. Itu beberapa penjelasan detail tentang cara duduk. Lalu tatapan matanya ketika duduk antara dua sujud ke arah kiblat, ke arah tempat sujud. Bukan ke kiblat, kalau ke kiblat berarti ke depan. Ini ke arah tempat sujud. Terus apa yang harus dibaca atau bacaan yang dibaca di dalam duduk? Ini ada beberapa contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang paling enteng adalah istighfar dua kali, Allahumma rabbighfirli rabbighfirli. Itu yang paling enteng dan inilah bacaan yang wajib. Adapun yang lainnya, rabbighfirli warhamni, ya, wajburni, wa'afini warzuqni, itu sunnah. Yang wajibnya adalah Allah rabbighfirli. Boleh dua kali rabbighfirli rabbighfirli. Selain itu ada beberapa tambahan yang disunnahkan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa melihat beberapa kesalahan orang ketika duduk antara dua sujud. Kesalahan pertama adalah orang duduk di atas dua telapak kakinya. Jadi dua telapak kakinya dihamparkan ke belakang. Ini salah, keliru. Tidak sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Apakah kesalahan ini membatalkan sholat? Tidak, sholatnya tidak batal. Tapi kan Nabi SAW menyuruh, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Termasuk cara duduk. Jadi kesalahan yang pertama ketika duduk adalah menghamparkan kedua telapak kakinya ke belakang. Ini salah. Kedua, tidak menegakkan telapak kaki kanan. Kadang-kadang kaki kanannya ikut dihamparkan. Kadang-kadang kaki kanannya itu diposisikan ke arah kanan. Kadang-kadang dihamparkannya ke belakang, kadang-kadang ke kiri, bertemu dengan kaki kirinya. Ini tiga-tiganya keliru. Baik ke kanan, ke belakang, atau ke kiri, tiga-tiganya salah. Yang benar, kaki kanannya tegak dengan jari-jari yang ditekuk dan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Ini yang kedua. Yang ketiga, kesalahan di dalam duduk adalah tadi duduk seperti duduknya setan atau duduknya anjing, yaitu duduk di atas dua pantatnya, sehingga kakinya yang kaki kiri agak ke kiri, kaki kanan agak ke kanan. Posisi itu posisi duduk yang dilarang, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Karena tasyabuh, dan kita dilarang tasyabuh dengan lima jenis makhluk. Ini dilarang tasyabuh. Tasyabuh itu apa? Menyerupai. Pertama, dilarang menyerupai syaitan, laknatullahi alaih, dalam segala hal. Termasuk minum, enggak boleh pakai tangan kiri. La tashrabu bishimal fa inna syaitan yashrabu bishimal. Jangan kalian minum pakai tangan kiri, karena syaitan minum pakai tangan kiri. Itu yang pertama. Kedua, tidak boleh bertasyabuh dengan binatang dalam segala hal. Termasuk ketika sujud, kan kita dilarang sujud seperti duduknya binatang buas, menghamparkan tangannya sampai sikutnya, gak boleh. Termasuk duduk seperti duduknya anjing juga tadi, tidak boleh. Baik di dalam sholat, termasuk juga di luar sholat, menyerupai perilaku binatang ini tidak boleh. Ketiga, yang juga tidak boleh diikuti atau kita meniru-niru adalah kebiasaan orang kafir, baik dalam ibadahnya ataupun di luar ibadahnya. Termasuk umpai berdoa. Ada begini kan, orang lain ketika beribadahnya itu merapatkan kedua tangannya dan menyimpan di dada begini. Ini tidak boleh, karena itu tasyabuh dengan orang-orang musyrik ketika beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka. Atau umpama tadi duduk seperti duduknya Yahudi, yaitu bersandar ke kaki kirinya. Dan itu pula terjadi di luar apa namanya? Salat ketika duduk. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, janganlah kalian bersandar ketika duduk atau ketika minum. Nah, yang dimaksud i'timad ketika minum yang terlarang itu, makan minum itu bukan bersandar ke dinding atau ke kursi, tapi maknanya adalah bersandar ke tangan kirinya. Kita berduduk tangan kiri kemudian minum atau makan gitu. Adapun kalau bersandar dengan kedua tangan atau bersandarnya ke dinding, tidak ada larangan. Atau bersandarnya kedua tangannya kemudian makan dan minum di huapan, disuapin, boleh? Boleh. karena tidak ada larangan. Larangannya adalah bersandar dengan kaki kirinya, tangan kirinya ketika duduk, lalu makan dan minum. Itu yang terlarang. Lalu Nabi SAW menyatakan, innaha salatul Yahud. Itu salatnya Yahudi. La tajlis hakadha. Jangan kamu duduk seperti itu. Innama hadhihi jilsatul ladhina yu'adzabun. Jangan kamu duduk seperti itu, karena itu cara duduknya orang yang diazab. Disebutkan ya qa'datul maghdubi alaihim, itu adalah cara duduk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterangkan dalam Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim itu Yahudi. Itu yang ketiga, kesalahan di dalam duduk. Kesalahan yang keempat, kadang orang mengepalkan tangannya di atas pahanya atau tidak memperhatikan. Kadang-kadang tangannya itu digenggamkan, kadang-kadang tangannya itu jari-jarinya dibuka. Dan kadang-kadang si tangannya itu digerakkan, diusap-usapkan di atas pahanya. Maka itu lebih terlarang karena ada gerakan yang iseng yang dia lakukan di dalam sholatnya. Itulah beberapa kesalahan orang ketika sholat, ketika duduk di dalam sholat. Ya. Adapun khusus ketika tasyahud disebutkan, wa kana sholosam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kulliha wa yushiru bi usbu'ihi allati tali al-ibham ila al-qibla wa yurmi bi basarihi ilaiha. Nabi SAW membentangkan telapak tangan kiri di atas pahanya atau lututnya yang kiri. Kemudian beliau menggenggamkan jari-jari tangan kanannya semuanya. Kemudian berisyarat dengan jari telunjuk yang dekat kepada jempol dan berisyarat ke kiblat. Kemudian beliau menunjukkan pandangannya ke isyarat itu. Jadi keempat ini digenggam, kemudian jari telunjuknya diarahkan ke kiblat. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Uwanah dan Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Ini yang pertama. Boleh dengan cara begini. Empat jarinya digenggamkan, yang telunjuk ditujukan diarahkan ke arah kiblat. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim juga, wa kana idza asyara bi usbu'ihi wada'a ibhamahu ala isbi'ihi alwusta wa taratan kana yuhalliqu bihi ma halaqah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mau berisyarat dengan jari-jarinya, beliau meletakkan jempolnya dan ditempelkan ke jari tengahnya. Dan kadang-kadang beliau membentuk lingkaran, lingkaran dengan jari tengah dan jempolnya, dan berisyarat dengan telunjuknya. Jadi ada dua cara bertasyahud, berisyarat dengan telunjuk. Cara pertama empat jari digenggam lalu diisyaratkan ke arah kiblat. Cara yang kedua, jempol dan jari tengahnya ditempelkan, membentuk lingkaran. Dalam riwayat Nabi SAW membentuk angka 53. Ya 53 itu begini, limanya ini, yang lingkaran, angkanya angka Arabnya. Makanya 5 bulat, itu mah 0. Ya itu mah bukan angka Arab. Angka Arab mah limanya kayak nol di kita ya. Tiganya ini ya. Ini tiga. Nah, kemudian Di dalam riwayat lain, riwayat Imam Abu Dawud An-Nasai dan Imam Ibnu Jarud, dikatakan wa kana yarfa'u isba'uhu yuharrikuha yad'u biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat telunjuknya, kemudian beliau menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya. Lalu beliau berkata, la hiya ashaddu 'ala asyaitan min al-hadid, yakni as-sababa. Ini isyarat dengan telunjuk yang digerak-gerakkan itu lebih dahsyat dari pengaruhnya bagi setan dibanding pukulan besi. Di dalam riwayat lain, lebih dahsyat bagi setan dibanding 1000 tebasan pedang. Setan itu lebih takut dengan isyarat telunjuk ketika kita sholat dibanding 1000 sabetan pedang. Ini posisi jari, ya. Dan hadis tadi yang menyatakan bahwa ini lebih dahsyat bagi setan dibanding pukulan besi, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, Imam Abu Ja'far dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan. Termasuk Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Dalam riwayat lain dari Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ba'dhahum ba'ala ba'd, yakni al-isyarah bil isba' fid du'a. Para sahabat Nabi itu menggenggamkan jari-jarinya lalu berisyarat dengan telunjuknya dan berdoa dengannya. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi wala yuharrikuha. Beliau tidak menggerak-gerakkannya. Oleh karena itu, cara ketika tasyahud, baik posisi tangan ataupun posisi telunjuk ada dua. Yang dua-duanya kadang-kadang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bergilir. Pertama jari-jari empatnya ini digenggam, kemudian telunjuknya diarahkan ke kiblat. Yang kedua mengarah membentuk lingkaran dengan jempol dan tengahnya, kemudian telunjuknya diarahkan ke kiblat. Terus telunjuknya bisa digerak-gerakkan dan itu lebih dahsyat bagi setan dibanding 1000 sabetan pedang, dan kadang-kadang beliau tidak menggerak-gerakkannya. Mau menggerakkan mau tidak, dua-duanya ada. Contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi menggerak-gerakkannya efeknya bagi setan lebih dahsyat daripada tidak, ya. Maka kalau kita begini umpamai digerak-gerakan, lihat orang tidak digerak-gerakan, jangan ribut, enggak apa-apa, dua-duanya boleh. Dua-duanya ada riwayatnya, ya. Yang tidak menggerak-gerakan itu mau digerak-gerakan. Enggak, jangan ribut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggerak-gerakan sebab disebut yarfa'u isba'uhu yuharrikuha wa yad'u biha. Beliau mengangkat isyarat telunjuknya, kemudian aku lihat beliau menggerak-gerakkannya sambil berdoa sampai selesai hatta salama. Thumma asyara bi usbu'i sababah fa ra'aituhu yuharrikuha wa yad'u biha hatta salama. Beliau berisyarat dengan telunjuknya dan aku lihat beliau menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya sampai salam. Jadi itu sunnahnya jelas, gamblang, hadisnya sahih. Ya, boleh menggerak-gerakan dan itu afdhal, boleh tidak digerak-gerakan. Menggerak-gerakannya adalah sunnah. Dan pandangan mata tertuju ke isyarat telunjuk, bukan ke tempat sujud. Ibnu Abil Al-Iz bin Abdus Salam ketika ditanya, benarkah bahwa ketika kita sholat harus menghadap, harus melihat ke tempat sujud, dan ketika ruku melihat ke ujung-ujung jari kaki? Kata beliau, tidak benar. Selama sholat dari awal takbiratul ihram sampai salam, lihatlah ke tempat sujud, kecuali ketika tahiyat. Tahiyat awal atau akhir, maka tadi disebutkan pandangan matanya tertuju kepada telunjuknya. Bahkan disebutkan la yujawizu basaruhu isyaratahu. Pandangannya itu tidak pernah lepas melihat isyarat telunjuknya sampai beliau salam. Nah, itu ketika tahiyat. Disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika fit tasyahudain jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu di kedua tasyahudnya, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Wa ra'a rajulan yad'u bi usbu'aihi fa qala ahid wa ashara bis sababah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang ketika tahiyat, ya, ketika tahiyat beliau, orang itu berisyarat dengan dua jari. Jadi bukan hanya satu jari tapi dua jari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahid, esakan, tunggalkan, wa asyara bisababah, dan beliau memberikan contoh dengan telunjuknya. Tidak boleh apa? Tidak boleh dengan dua apa atau tidak, tiga, ya. Cukup satu saja. Ketika tahiyat, ya. Inilah beberapa ketentuan ketika duduk, baik duduk antara dua sujud atau tahiyat awal, dan beberapa jenis kesalahannya. Ya, cukup sampai di sini. Sekarang kita buka tanya jawab khusus untuk santri dulu. Ada yang mau bertanya? Cung. Make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ana Rido dari Ngamprah. Ustaz, ada orang yang kalau pas sholat itu dia gak mau merapatkan safnya, bukan karena uzur sakit badannya atau gimana, itu termasuk sholatnya rusak ya, Ustaz? Karena sakit? Bukan karena sakit, karena memang gak mau rapat gitu. Iya. Orang gak mau merapatkan saf di dalam sholat karena ingin leluasa gitu ya, ditarik biar merapat, menjauh lagi. Kenapa? Kenapa? Pertama mungkin karena kejahilan, kebodohan bahwa sholat itu harus rapat. Kedua, terkena syubhat. Syubhat dari orang-orang yang menyatakan bahwa merapatkan saf itu bukan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi perbuatan para sahabat. Sampai dikatakan yuziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa mankibahu bi mankibai sahibihi. Para sahabat merapatkan kakinya dengan kaki kawannya, bahunya dengan bahu kawan. Itu perbuatan sahabat. Bukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak wajib katanya. Dia lupa bahwa pertama itu perbuatan sahabat yang diawasi oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan biarkan ada celah untuk setan nyelip, menunjukkan wajibnya. Jadi orang tadi terkena syubhat. Bahkan saya pernah tuh dengar Ustaz, tolong katanya, bahas kewajiban rapat dalam sholat. Kenapa? Karena hari kemarin ini di sebuah instansi pemerintah di Bandung, antara waktu istirahat jam 12 sampai jam 1 itu ada kultum. Ustaz yang kemarin bilang jangan rapat, karena Nabi menyatakan kalau rapat itu setan nanti nyirip, biarkan setan ikut sholat. Syubhat ini. dikiranya kalau ada yang renggang setan nyelip itu ikut sholat untuk ikut ibadah. Husnudzon kepada setan, suudzon kepada Nabi. Iya. Apa betul setan nyelip itu untuk ikut sholat? Ya enggak lah, pasti untuk menggoda, mengganggu. Ya, orang itu terkena syubhat setan. Jadi rapatkan, perbuatan sahabat itu dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Nabi SAW. Sunnah iya, sunnah Nabi iya, sunnah takririyah, qauliyah dan takririyah. Beliau sendiri tidak pernah merapatkan kakinya dengan kaki temannya. Ya iya ada beliau menjadi imam. Kiri kanannya tidak ada orang lain. Tapi para sahabat. Dan ketika sahabat menempelkan bahu-bahu kaki-kaki itu Nabi tahu? Ya pasti tahu kan dilihat oleh beliau. Beliau mah tidak luruskan, rapat, barijeng, terus mengharapkan takbir Allahu Akbar. Enggak peduli kepada makmum, enggak begitu. Beliau menyusun seperti menyusun anak panah. Dan pas ketika beliau mau takbir, ke lirik sebelah kiri atau kanan ada orang yang terlalu menonjol dadanya, enggak jadi. Ta'akhar ya fulan, mundur sedikit ya fulan. Mundur. Setelah beres baru beliau takbir. Perhatian seorang imam kepada makmumnya. Jadi orang yang tidak mau merapatkan shaf, pertama dia tidak mau mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merapatkan shaf. Kedua, dia membiarkan setan menggoda antara dia dengan kawan sebelahnya karena setan nyelip di tengah-tengah yang kosong tadi. Ketiga, dia terkena syubhat setan tadi. Nah, yang keempat, dalam kehidupan sosial orang tersebut akan mengalami clash dengan tetangganya, dengan kawannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La takhtalifu fa takhtalifu qulubukum." Jangan kalian bengkok-bengkok ketika menyusun saf, renggang-renggang. Nanti hati-hati kalian diikhtilafkan oleh Allah. Pengaruh ibadah dalam kehidupan bermasyarakat tuh kayak gitu tuh. Nah, terus orang ini enggak akan bisa khusyuk. Allah putuskan. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man wasala safa salahullah wa man qata'ahu qata'ah. Siapa orang yang menyambung saf, Allah akan menyambungkan. Siapa yang memutuskan, Allah akan putuskan. Apa maknanya? Salah satu tafsirannya, siapa yang menyambungkan saf, Allah akan sambungkan fikiran orang itu fokus kepada Allah, khusyuk. Siapa yang memutuskan, Allah putuskan juga konsentrasi orang itu di dalam sholatnya. Jadi beberapa kerugian dan kesalahan akibat tidak mau merapatkan shaf ini banyak sekali. Maka rapatkanlah shaf ya. Wallahu a'lam. Cung, siapa lagi? Cung. Kalau santri nanti tidak ada boleh jamaah. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Fatir dari Bekasi. Tat izin bertanya, kalau kita lagi sholat duha di rumah terus dipanggil sama umi, apa boleh kita menyaut atau mendatanginya? Kalau kita sholat duha atau sholat sunat dipanggil sama ibu, batalkan. Boleh menyaut, boleh, tapi lagi sholat dulu mi, batalkan saja. Kenapa? Karena memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib, sedangkan kita sedang melaksanakan sholat sunat. Yang wajib harus didahulukan. Pertama itu, yang kedua mungkin ibu memanggil itu untuk kepentingan segera. Saat itu juga. Sedangkan salat sunat bisa ditunda nanti setelah beres melaksanakan perintah ibu. Yang kedua. Yang ketiga, adanya kasus seorang ahli ibadah namanya Jurayj dahulu, ahli ibadah, rahib. Walaupun ini terjadi di zaman Bani Israel, diceritakan oleh Rasul SAW menunjukkan hukum dari perbuatan tersebut yang diceritakan dalam peristiwa tersebut sama, masih berlaku di zaman kita sekarang. Jurayj ini sholat sunat, ibunya memanggil, dia bimbang. Rabbi sholati au ummi, ya Allah sholatku atau ibuku. Dia memutuskan melanjutkan sholat sunat. Ibunya marah, lalu berdoa, ya Allah jangan engkau wafatkan Jurayj sebelum melihat wajah seorang wanita pelacur. Karena itu doanya. Dan dahsyat fitnahnya. Melihat itu yang dimaksud bukan berpapasan, lihat, udah, bukan begitu. Tapi itu fitnah. Ya, berapa lama datang wanita hamil ngaku ini anak Jurayj, anak Jurayj. Bayangkan. Ahli ibadah, ya, dikenal soleh, terus diisukan melakukan perzinahan dengan wanita pelacur. Lihat, dalam masalah fitnah, ucapan seorang wanita pelacur lebih dipercaya oleh masyarakat daripada ucapan ahli ibadah yang soleh. Jurayj menolak, enggak, saya tawawuh-wawuh asam. Kenal juga enggak dengan perempuan ini. Jurayj mengingkari, tapi wanita ini mengaku. Siapa yang lebih dipercaya oleh masyarakat? Omongan perempuan bejat ini lebih dipercaya daripada ahli ibadah. Babak belur atau Jurayj. Kalau bahasa kita, Ustaz Mesum, Kiai Gejul gitu ya. Hidungnya belang, kayak gitulah. Sampai rumahnya juga, rumah ibadahnya dihancurkan oleh masyarakat. Saking gemesnya tuh. Dan ada orang yang tidak suka para ahli maksiat, gak suka kepada ahli ibadah. Ada pelampiasan tuh, wah ikut tuh. Dihancurkan. Dan Jurayjnya dipukuli. Setelah wanita itu melahirkan, ditanya oleh Jurayj, dipijit perutnya, lalu ditanya, man abuka, siapa bapamu? Ngomong itu bayi yang baru lahir. Bapakku itu seorang penggembala. Di hadapan banyak orang. Oh, ternyata yang berdosa itu. Ditanya si wanitanya, yang benar siapa? Yang ngaku, kamu siapa? Iya itu, baru ngaku tuh. Tempat ibadahnya sudah hancur. Jurayjnya sudah babak belur. Akhirnya masyarakat minta maaf. Sudah babak belur itu. Dan tempat ibadahnya dibangun kembali. Nah, itu menunjukkan kekeliruan Jurayj karena lebih mendahulukan sholat sunat dibanding kewajiban memenuhi panggilan ibunya. Jadi kalau kita lagi sholat sunat, rawatib, qabla atau ba'da, atau lagi sholat duha, atau lagi baca Al-Quran, atau lagi doa, batalkan. Penuhi dulu panggilan ibu. Apalagi lagi sedang tidak ibadah, umpamanya ya, lagi main, dipanggillah ibu sini dulu. Ya nurut, nanti lagi asyik, dosa. Tidak memenuhi kewajiban. Disangkanya mau disuruh kerja atau apa, padahal mau dikasih makanan favoritnya. Nanti lagi asik. Maka dahulukan panggilan ibu karena itu wajib. Wallahu a'lam. Nanti duhanya dilanjut setelah beres. Ada lagi, cung, cung, cung, cung. Gigirin deh, biar sus, biar gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ana Abdul Razak dari Pekanbaru. Matuah. Abdul Razak. Abdul Razak. Apakah boleh sholat memakai sepatu atau sendal, dan jika diperbolehkan, bagaimana tata cara duduknya dan tahiyatnya? Maksudnya ketika sholat gitu, sholat pakai sepatu, pakai sendal boleh? Boleh. Dan sholat memakai sendal termasuk minas sunanil mahjurah, termasuk sunnah-sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditinggalkan banyak orang. Nah, sendalnya yang kira-kira tidak madarat ketika dipakai sholat, dipakai duduk. Sepatunya juga begitu, ini disebut dengan khuf. Terbuat dari ya semacam kulit atau kain yang tebal, yang apabila dipakai ketika sholat duduk tidak membuat sakit. Tapi kalau umpamanya sendalnya sekarang sendal yang keras gitu ya, kemudian dipakai sholat lalu duduk, akan memberi ganjalan atau sakit ke pantat kita, ya jangan. Tapi intinya bukan karena jangan terlarang secara syari, secara syari boleh, sunnah. Dan Nabi SAW ketika sholat di perjalanan selalu memakai sendal dalam keadaan sholat, selama sendalnya suci. Beliau pernah sholat pakai sendal, sahabat juga pakai sendal. Di tengah sholatnya Nabi mencopot sendal dan disimpan di sebelah kiri. Para sahabat juga begitu. Melihat Nabi membuka, buka. Pokoknya gak tahu alasannya, ittiba kepada Nabi SAW. Beres sholat oleh Nabi ditegur, kenapa kalian buka sendal-sendal kalian? Mereka menjawab, kala. Kami lihat engkau buka, kami pun membuka. Beliau menyatakan, tadi Jibril berbisik kepadaku, di sendalku ada najisnya, makanya aku buka. Kalian tidak ada najisnya, ini buka. Menunjukkan sunnahnya sholat memakai sendal. Tidak wajib, ya, boleh. Kalau tidak mudharat. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW masjidnya juga tanah. Pasir biasa, bukan karpet, bukan keramik. Adapun kalau sekarang kita, apalagi hujan kemarin, alhamdulillah hujan ya. Di sini di Bandung mah enggak loh. Di sini alhamdulillah hujan. Adapun kalau zaman kita masjidnya pakai karpet, keramik, kemudian kita dari rumah pakai sendal, udah hujan jeblok, ke masjid pakai sendal berantem sama DKM-nya tuh. Ya jangan. Nah saya juga tuh kalau melihat ada orang pakai sendal ke sini celek-celek-celek, kotor, ngamuk tuh. Mal-mal ngamuk. Tapi kecewa aja, ini mahal loh. Membersihkannya juga susah. Saya melihat di sana ada yang cucret makanan, minuman juga. Aduh, ini. Gak tahu siapa pelakunya. Ya, hati-hati kalian kalau bawa air minum kan sukanya, jangan sampai tumpah tuh. Apalagi yang ada ininya tuh, warna-warni, tumpah, kotor, susah untuk dibersihkan. Apalagi bawa makanan sambal, pas orang sujud, bau tarasi, gak nyaman. Iya, jadi disunnahkan boleh. Gimana duduknya? Duduk aja. Kalau ternyata sendalnya mengganjal karena terbuat dari bahan yang keras dan mengganggu kehusuan, ya lebih baik dicopot. Karena kehusuan dalam sholat itu ruh sholat yang tidak boleh dihilangkan dalam sholat kita ya. Iya, sunnah. Wallahu a'lam. Ada lagi tadi, kasih estafet. Assalamualaikum, nama anak Kinan dari Cibiru. Apakah kita bisa siapa? Kinan. Kinan. Ya. Dari Jepang. Cibiru. Cibiru. Apakah kita bisa khusyuk 100%? Apa kita bisa khusyuk? Khusyuk ketika sholat. Ketika sholat? Ya, 100%. 100%. Ya. Tergantung siapa kita, bagaimana kita. Kalau Nabi, para sahabat, para ulama, ya 100%. Di zaman kita sekarang ada yang bisa, mungkin ada yang bisa. Gak tahu siapa. Para ustaz, wallahu alam, tapi saya tidak yakin. Jamaah biasa, komo. Apa komo teh? Itu yang si komo teh gini. Susah memang. Jadi hal yang pertama kali diangkat oleh Allah dari umat ini, innama yarfa'ullahu min hadhil ummah al-khusyuk hatta la tajidu ahadan khasyian atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hal yang pertama kali diangkat dari agama ini, dari umat ini adalah kekhusyuan. Sehingga kamu tidak lagi melihat seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi masuk umat ke masjid, Masjidil Haram, jutaan. Atau Masjid Nabawi, jutaan. Belum tentu ada satu orang saja yang khusyuk. Dari awal sampai akhir. Apalagi Masjid Umar bin Khattab. Paling ada khusyuknya 50%, 60%, atau kurang dari itu. Bahkan kebanyakan mungkin di bawah 10% kekhusyuannya. Dan pahala hanya Allah akan berikan kepada orang yang sholat sesuai dengan kadar kekhusyuannya. Kalau khusyuknya 100%, 100% pahalanya. Kalau 90%, 50%, kalau 10% hanya 10%. Kalau enggak khusyuk sama sekali, enggak dikasih. Dari awal sampai akhir melamun terus. Ingat urusan dunia, ya. Pahalanya tidak ada. Dosa, dosa. Kenapa tahu dosa? Terancam dengan azab fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi celaka orang salat itu yang tidak khusyuk, sahun dalam salatnya. Sahun dalam sholat berakibat sahun terhadap tujuan sholat yang harus diwujudkan di luar sholat berupa kemuliaan akhlak. Ya, ya kalau kita susah 100% khusyuk, tapi bisa, bisa kalau diikhtiarkan. Ada lagi, sok. Assalamualaikum, Tat. Assalamualaikum. Fikri dari Jakarta. Ustaz, apakah kita boleh membaca doa fitnah dajjal di tahiyat awal? Apakah boleh berlindung kepada Allah dari empat hal di tahiyat awal? Bukan boleh, dianjurkan. Bacaan tahiyat awal dengan tahiyat akhir tidak ada bedanya. Yang wajibnya sampai sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala muhammadin wa ala alihi. Mutahiyat awal, mutahiyat akhir sampai sana sah. Tapi kalau mau lebih sempurna sampai innaka hamidum majid. Mau lebih sempurna berlindunglah kepada Allah dari empat hal. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil Masihid Dajjal. Berlindung dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari fitnah Dajjal. Di awal, di akhir sama, ya. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau mau membaca itu, bagus. Tidak membaca itu, sholatnya tetap sah. Baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, tidak ada bedanya. Ada lagi tadi? Tuh. Kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nama anak Danis dari Margasih. Danis. Jika seseorang pernah melakukan perbuatan buruk dan mengajak temannya saat awam, dan orang itu tahu bahwa temannya masih melakukannya sampai sekarang, apakah perbuatan buruk itu dosanya tetap mengalir? Iya. Kalau kita pernah mengajarkan perbuatan buruk ke teman kita, umpamanya tata cara nipu, tata cara nyopet, kalau di sekolah tata cara nyontek agar tidak ketahuan sama guru sama pengawas, diajarkan ke lima orang. Ketika lima orang itu melakukan keburukan yang kita ajarkan, mereka dosa, kita juga memperoleh dosa mereka tanpa mengurangi dosa mereka masing-masing sedikit pun. Nah, sekarang kita sudah tobat, tapi mereka masih mengerjakan perbuatan buruknya tersebut. Apakah ketika perbuatan buruk dilakukan kita masih kebagian dosanya? Tergantung. Kalau umpama kita bilang saya mah sudah enggak, sudah tobat, sok aja kalian terus, ya ini warisan ilmu dari saya, pertahankan sampai 7 turunan. Ya, ketika mereka berlakukan perbuatan buruk ini, walaupun kita sudah berhenti, tetap kebagian dosanya. Tapi kalau kita bilang saya sudah tobat, itu buruk loh, jangan. Pokoknya saya berlepas diri dari perbuatan itu. Saya enggak tahu ngejawab ya. Tolong hentikan. Kita sudah melarang, kita sudah menyatakan tobat, kita sudah menyatakan berlepas diri, tapi mereka tetap melakukan perbuatan buruk itu, maka kita tidak kebagian dosa. Karena kita sudah melarang, jangan. Jadi tergantung apakah kita melarang mereka, berlepas diri dari mereka, atau saya mau berhenti, ah sok aja kalian lanjut. Nah, umpama itu, maka tetap dapat dosanya walaupun kita sudah berhenti, karena kita tidak melarang mereka, ya. Cukup ya, sampai sini aja dulu. Sekarang nanti dilanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.